mana padi, mana ilalang, hampir tak dapat dibedakan. Bualan dan kasih sayang. Siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca, bening berbisa, kaulah penyebabku luka. Oh. Tak mungkin dapat ku sentuh.